Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Tayyib su'ila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, ma hukmu ta'khir shalati 'ala al-jinazah wa ghasluhu wa ghaslihi wa takfinihi wa shalati 'alaihi aw dafnihi hatta yahdhura aqaribul mayyit wa ma dhabitu lidzalik? Pertanyaannya, apa hukum menunda salat jenazah atau memandikan jenazah, mengkafankan, demikian juga menguburkan sampai sanak kerabat orang yang meninggal itu datang dan hadir? Wa ma dhabitu lidzalik, dan apa bobitnya, patokannya apa? Maafkan insyaAllah pertanyaannya ya. Hukum menunda. Faqala syaykh rahimahullah, ta'khiru tajhizil mayyit khilafus sunnah. Menunda untuk melaksanakan proses pada jenazah itu menyelisihi sunnah. Menunda untuk memandikan, menunda untuk menyolatkan, mengkafankan, ini khilafu sunnah, bertentangan dengan sunnah. Khilafu ma amara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini menyelisihi perintah yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, asri'u bil jenazah, segerakanlah jenazah itu. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih, kalau jenazah itu baik, jenazah baik, maka secepatnya kalian melaksanakan kebaikan itu. Wa in taku siwa dhalik fasyarrun tadauhu ala riqabikum, kalau jenazah itu buruk, jahat, selain tidak baik, maksudnya tidak baik, maka dengan mempercepatnya kalian telah meletakkan sesuatu yang buruk dari pundak-pundak kalian. Kalau baik disegerakan, kalau buruk juga tetap disegerakan sesuai dengan kondisinya. Hadis ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadis ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Bukhari 1315, Muslim 944. Baik. Qala wala yanbagil intidhar, dan tidak seyogianya untuk apa namanya ditangguhkan karena menunggu atau menanti. Allahumma illa muddatan yasirah, ya Allah, kecuali kalau waktunya pendek. Kama law intadhar bihi sa'atan aw sa'atain wa ma asbaha dzalik, atau seperti halnya contohnya menunggu 1 jam, 2 jam atau kurang lebih daripada itu, insyaallah tidak mengapa kalau seperti ini. Wa amma ta'khiruhu ila muddatin tawilah, adapun ditunda sampai waktu yang cukup panjang, setengah hari, satu hari, fahadha jinayatun 'alal mayyit, ini merupakan pelanggaran terhadap hak mayyit, hak jenazah. Li'anna an-nafsa shalihata idza kharaja ahlul mayyit bihi taqulu qaddimuni qaddimuni, karena jiwa yang baik, jiwa baik yang sudah meninggal itu, jika telah dibawa keluar oleh ahlul mayyit, oleh ahlul mayyit, keluarga orang meninggal itu, takul, maka jiwa itu berkata, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Fatatlubut ta'jila wa taqdim, maka jiwa itu ingin dipercepat dan disegerakan. Li'annaha wu'idat bil khairi wa thawabil jazil, wallahu a'lam, karena dia mendapatkan janji kebaikan dan pahala yang banyak. Wallahu a'lam bis-shawab.